Bismillah. Afwan yang bawa anak, tolong dipanggil masing-masing, jangan dibiarkan keluyuran. Anak-anak punya salah. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ikhwati a'azani wa azakumullah. Mohon perhatiannya sebentar. Alhamdulillah, sebagaimana yang biasa kita lakukan di Masjid Al-Furqan di depan Rumah Sakit Dewi Sri, hanya saja karena memang renovasi masih belum selesai, maka kita beralih ke tempat ini. Walhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa melanjutkan kajian ilmiah kita sebagaimana biasanya, dan kami sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih khususnya kepada pihak Dandim, kepalanya, stafnya, beserta jajarannya. Kita banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Wa jazahumullahu khairan khairul jaza. Kemudian juga ada beberapa informasi terkait dengan tata tertib tentunya, karena ini tempat bukan tempat biasa kita mengadakan kajian ilmiah. Maka ikhwati a'azani wa sallamullah, yang pertama adalah terkait dengan gerbang yang digunakan untuk keluar masuk. Tolong diperhatikan, jangan salah masuk gerbang, keluar gerbang, iya. Karena memang di sini tentunya ada aturannya. Nah, wal muslim ala syurutin. Muslim hendaknya menjaga persyaratan yang sudah dibuat. Artinya antara kita panitia dengan pihak Dandim. Walhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah kita menjaga kesopanan ketika kita masuk ataupun ketika bertemu, berjumpa dengan mereka. Dan yang ketiga, mohon untuk tidak memarkirkan di lapangan upacara serta di depan lobi. Dan yang berikutnya adalah tempat parkir peserta ada di belakang masjid. Tolong nanti ada ketika ada yang di luar itu atau kurang tertib, tolong ditertibkan terlebih dahulu sambil kita nanti memulai acara ini. Karena mudah-mudahan kita bisa menggunakan masjid ini dalam momen tertentu. Tadi ada masukan dari salah satu pengurus di sini untuk membicarakan tentang bahayanya komunisme. Nah, insya Allah nanti kita akan upayakan untuk bisa terlaksana itu dan terwujudkan, tentunya dengan kita dalam momen yang lebih pas insya Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya juga adalah mohon menjaga anak-anak. Bagi yang membawa anak-anak, tolong dijaga ahsan untuk tidak berkeliaran di luar. Ketika kita di sini tegun, rapi, tertib, tetapi anak-anak di luar juga nanti akan mengganggu. Iya,

Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyama kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa tersebut juga telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Sebagai seorang mukmin yang sejati, mukmin yang benar keimanannya, ketika dia mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala atau dia mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam firman tersebut memanggilnya, wahai orang-orang beriman, maka dengan tunduk, dengan penuh penerimaan, dia segera menyambutnya. Seakan-akan dan seraya dia berkata, Labbaika ya Rabbi, aku penuhi panggilanmu wahai Rabbku. Di mana di dalam ayat tadi telah jelas bagi kita semua, Allah memanggil kita untuk menunaikan ibadah yang utama, ibadah yang mulia yang telah diwajibkan kepada kita semuanya, bahkan kepada orang-orang beriman sebelum kita. Terlebih lagi, tidaklah Ramadan Allah Subhanahu wa taala datangkan dan melapangkan kepada hambanya mendapatkan Ramadan tersebut, terkecuali itu semua menambah kebaikan dan keutamaan Allah kepada hamba tersebut, menambah anugerah Allah kepada hamba tersebut. Dikarenakan setelah kita menerima anugerah dan taufik yang besar dari Allah, yaitu berupa Islam dan iman, maka sebagai penyempurna Islam dan iman kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerahnya, menambahkan anugerahnya berupa amalan yang mulia, ibadah yang agung, yaitu puasa Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang dan akan mendatangi mereka bulan Ramadan, maka beliau pun bersabda, Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak kataballahu alaikumus siyamahu fihi tuftah atau tufattah abwabul jannah wa tughlaq fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Diriwayatkan oleh al-imamu Ahmad dan yang lainnya, dan dalam riwayat al-imamu Nasa'i rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan sabdanya, atakum ramadhan sayyidus syuhur famarhaban bihi wa ahlan. Beliau juga bersabda, ja'a sahrus syam bil barakat fa akrim bihi min zairin huwa atin. Riwayat tadi kurang lebih terjemahannya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian atau akan datang kepada kalian bulan Ramadhan, bulan yang mubarak, yang Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa, menunaikannya dengan berpuasa sebulan penuh. Di dalam bulan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu surganya dan menutup pintu-pintu al-jahim, pintu-pintu neraka. Di dalam bulan tersebut Allah membelenggu para syaitan yang jahat. Di dalam bulan tersebut ada satu malam, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka barang siapa yang Allah haramkan kebaikan-kebaikan tadi, maka dia betul-betul orang yang merugi dan mendapatkan keharaman tersebut. Juga dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada kalian bulan Ramadan, atau datang kepada kalian Ramadan ini, atakum Ramadan, yang bulan ini adalah penghulu dari bulan-bulan yang lain. Maka kita katakan dengan bulan yang datang ini, marhaban, marhaban Ramadan wa ahlan. Beliau juga mengatakan dalam riwayat yang lain dengan lafaz yang berbeda, telah datang kepada kalian bulan berpuasa, bulan berpuasa yang dipenuhi dengan barakah-barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila mendatangimu bulan ini, muliakanlah bulan tersebut. Fa'akrim bihi, dan ketahuilah bulan ini dipermisalkan seperti orang yang berziarah kepada kalian, dan sebagaimana orang yang berziarah dia nantinya akan pergi. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka adalah kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala apabila seorang diberikan anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan bulan ini, mendapatkan bulan tersebut, dia penuh bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah memilihnya dengan kebaikan yang bulan ini tidak diperuntukkan kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak pilih. Dan bulan ini juga tentunya kepada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita dengan kematian, mereka pun tidak bisa lagi mendapatkannya. Maka mereka yang hidup dengan didatangkan bulan ini, sepantasnya mereka bersyukur dengan kesyukuran yang banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan bulan tersebut sebagaimana disebutkan tadi, padanya banyak barakah, padanya banyak keutamaan, padanya banyak pintu-pintu pengampunan dibuka, dan padanya dia akan mendapatkan keutamaan yang tentunya tiada taranya, yaitu kalau dia beribadah di satu malam dari malam yang utama, yang lebih baik dari 1000 bulan, maka berarti dia adalah orang yang paling beruntung yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih mendapatkan malam tersebut. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi tentunya perlu kita ingat, sebagaimana Allah tadi telah menyinggung dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyama kama qalal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa Allah Subhanahu wa taala memperuntukkan puasa ini hanyalah kepada mereka orang-orang yang bertakwa, hanya kepada mereka orang-orang bertakwa, karena puasa ini akan dikerjakan, diamalkan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya oleh orang-orang yang bertakwa. Diwajibkan kepada kalian puasa, yang mudah-mudahan dengan puasa tersebut la'allakum tattaqun, kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa dia akan memenuhi panggilan Allah dengan ajalnya, dia akan mati. Tidak ada satu jiwa di permukaan bumi ini yang akan hidup terus menerus kecuali dia akan mati. Yang hanya kekal abadi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Adapun hambanya, maka dia akan mati. Dikarenakan mereka akan mati, dikarenakan mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah, tidak ada bekal yang paling baik bagi seorang hamba di dalam mempersiapkan kematiannya, karena dia sadar apa yang Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya di permukaan bumi ini dengan penciptaan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Dia hanya diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba yang fatin, hamba yang cerdas, dia akan memikirkan bagaimana dia mengumpulkan bekal sehingga dia kembali ke hadapan Allah dengan keadaan baik, diterima dengan penuh keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah." وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرًا زَادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Apa saja yang kalian lakukan dari perbuatan baik, apa saja, وَمَا تَفْعَلُوا, besarkah, sedangkah, kecilkah, tampakkah atau tidak tampak, tersamarkan dengan semata-mata amalan kalbi, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, Allah Subhanahu wa taala maha tahu apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan. Allah tidak pernah lalai. Kebaikan yang kalian kerjakan Allah tahu, ya'lamhu Allah. Maka watazawwadu, maka berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal yang kalian bawa, yang kalian persiapkan adalah bekal ketakwaan. Takutlah kalian wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kalian, takutlah kalian wahai hamba-hamba Allah, ya ulil albab, wahai hamba-hamba yang memiliki hati. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu bahwa kita pasti mati, dan setelah kita tahu bahwa kita akan nantinya dihadapkan di hadapan Allah, dan kita tahu bahwa segala apa yang kita kerjakan akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Nah, sebaik-baik yang kita kerjakan adalah dari amal kebaikan, dari amal takwa, karena itu adalah bekal yang paling baik. Dan termasuk dari amal takwa adalah as-siyam, adalah berpuasa secara umum dan secara khusus. As-siyamu Ramadan, berpuasa Ramadan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada kita semua kebaikan, karena sebentar lagi akan datang kepada kita bulan yang mulia tersebut, bulan karim, bulan mubarak, bulan yang utama. Maka tentunya sebagai mukmin yang sejati, mukmin yang baik, yang selalu memenuhi panggilan iman, ketika datang bulan ini dia sambut dengan penuh kegembiraan, dia sambut dengan penuh kebahagiaan. Tidak ada sedikit pun di dalam hatinya keberatan, tidak ada sedikit pun di dalam hatinya dari kebencian dan keengganan terhadap bulan yang datang ini dengan amalannya. Dia gembira dan dia terus berdoa selama dia belum mendapatkan bulan tersebut. Di akhir-akhir bulan Syaban, dia terus berdoa, ya Allah, ya Rabbi, panjangkanlah usiaku untuk mendapatkan Ramadanmu ini, jadikanlah aku dari hambamu yang engkau dapatkan bulan Ramadan tersebut. Adalah as-salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, para sahabah dan mereka para immah, para ulama, ketika mendekat bulan Ramadan mereka mempersiapkannya dengan penuh persiapan. Tidak lepas dari lisan mereka seraya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan bagi mereka mendapatkan bulan yang baik ini. Mereka tidak ingin mendapatkan bulan yang baik tersebut dalam keadaan mereka tidak ada persiapan sama sekali, dalam keadaan mereka tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Karena mereka sadari bahwa bulan ini bulan yang tidak pantas untuk ditinggalkan begitu saja, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita dengarkan, ja'a syahrus siyam bil barakat fa akrim bihi min zairin huwa atin. Sebagaimana akan datang kepada kalian bulan puasa yang penuh dengan keberkahan padanya, barokah demi barokah, maka muliakanlah, hormatilah bulan tersebut. Tentunya muliakan dan hormati dengan menunaikan apa-apa yang diwajibkan kepada kita dan melakukan apa-apa yang membuat kita mendapatkan keutamaan demi keutamaan. Maka ketahuilah bulan ini tidak akan terus-menerus ada, tidak terus-menerus ada, dan tidak terus-menerus bersama kalian. Dia seperti orang yang berziarah, datang dan kemudian dia akan pergi. Dan didapati para ulama as-salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ketika di akhir bulan Ramadan, mereka ketika di saat-saat bulan Ramadan mau pergi, tidak ada yang kita dapati dari mereka kecuali linangan air mata. Seakan-akan mereka akan ditinggalkan oleh kekasih yang mereka amat cintai. Seakan-akan mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang amat dekat padanya, dari istri, dari anak, atau dari siapa yang mereka cintai, dari orang tua. Demikian mereka, ratapan mereka terhadap akan perginya bulan tersebut. Bahkan didapati Nabi SAW menangis, sehingga di sini menunjukkan kepada kita betapa mereka sangat bersedih ketika bulan ini akan pergi. Karena mereka merasa tidak ada lagi bulan yang selainnya, kalaupun banyak bulan-bulan yang lain yang utama, Tetapi tidak ada lagi bulan yang selainnya yang lebih utama dari bulan ini, yaitu mereka mengamalkan amalan yang banyak, yang nyaman, dan mereka melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan tersebut. Mereka terus berharap agar bulan ini terus-menerus ada, tetapi tidak mungkin demikian karena bulan ini datang dan dia akan pergi. Maka kaum mukminin yang mengatakan dirinya dengan keimanan, mereka yang mengatakan dirinya dengan keimanan, maka muliakanlah, sambutlah, ahlan wa marhaban bi Ramadan. Tentunya bukan dengan ucapan semata-mata, tapi istiqdad, persiapan dengan niatan yang baik, ibadah yang benar, amalan yang banyak. Inilah sebaik-baik bekal yang mesti kita persiapkan. Terlebih lagi wahai hadirin, saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, di antara kita semua memiliki tanggung jawab. Ada istri, ada anak. Yang tidak terlepas dari tanggung jawab tersebut, kita adalah seorang yang nantinya dimintai pertanggungan jawabannya dengan mereka. Maka ketika datang bulan ini dan akan datang sebentar lagi bulan ini, bukan hanya diri kita yang kita persiapkan, tetapi yang kita persiapkan adalah bagaimana dengan persiapan keluarga kita, bagaimana dengan persiapan anak-anak kita, bagaimana mereka cinta sebagaimana kita cinta Ramadan, bagaimana mereka senang sebagaimana kita senang terhadap Ramadan. Ini tanggung jawab kita, ini tanggung jawab kita. Kita lihat as-salafus saleh, yaitu dengan apa yang kita dapatkan dari riwayat para ummahat sahabiyat, ketika datang bulan ini, anak-anak mereka pun yang tidak mengerti puasa dan belum diwajibkan berpuasa, mereka hasum, mereka himbau, mereka ajarkan, mereka didik untuk berpuasa. Tentunya ini bukan semata-mata ikut-ikutan, ini bukan semata-mata taklid, dan kalaupun itu taklid, tentunya itu baik karena ibadah, puasa. Tetapi ini dibangun di atas kesadaran bahwa ini adalah bulan yang mulia, amalan yang diterima di bulan ini. Maka kalaupun anak mereka belum diwajibkan untuk berpuasa, mereka ajarkan, mereka bimbing untuk berpuasa. Tentunya dari keterangan tersebut kita dapatkan faedah bahwa di sini ada bentuk persiapan, ada bentuk persiapan dari amal saleh, baik itu puasa atau yang lain, kepada keluarga kita dan anak-anak kita, kepada keluarga kita dan anak-anak kita. Baru kemudian kita berpindah kepada masyarakat kita, saudara-saudara kita, untuk menunaikan puasa. Karena subhanallah, kita tahu bahwa di sana masih banyak saudara-saudara kita yang belum menyadari mulianya puasa tersebut, utamanya puasa tersebut. Kalaupun mungkin mereka mengetahui bahwa itu adalah kewajiban, tetapi banyak di antara mereka yang melalaikannya. Demikian pula banyak di antara mereka yang meninggalkan bulan ini dengan amalan-amalan yang tidak berfaedah. Tetapi kita tidak berpindah ke masyarakat kita kalau kita tidak bisa mendidik pertama kali keluarga kita. Sehingga yang utama dan mesti kita lakukan pertama kali adalah mendidik keluarga kita. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan, puasa yang ditegakkan dengan landasan takwa, dan diharapkan kita mendapatkan mendapatkan ketakwaan. Sehingga tadi telah kita dengarkan ayat dan firman Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang mesti kita cermati. Dalam penunaian bulan Ramadan, dalam penunaian bulan puasa atau dalam penunaian puasa dalam bulan Ramadan, bahwa ketahuilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keutamaan dengan puasa tersebut, yang atau keistimewaan dengan puasa tersebut yang kita tidak dapati keistimewaannya di tempat yang lainnya. Di tempat yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li. Dalam riwayat disebutkan, kullu amali ibni adam lahu alhasanatu bi asri amthaliha ila sab'i mi'atin di'fin. Qala Allah ta'ala illa siyam fa innahu li wa ana ajzi'u bihi. Setiap amalan anak Adam maka akan dibalaskan dan diberikan kepadanya tentunya balasan yang baik, pahala yang baik, yaitu permisalannya dari satu kebaikan maka akan diberikan kepadanya satu kebaikan pula, atau akan diberikan kepadanya dengan 10 kebaikan, dari satu kebaikan akan diberikan kepadanya 10 kebaikan sampai kepada 700 kali lipat balasan, 700 kali lipat balasan yang akan dia dapatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Kecuali puasa. Maka puasa ini, fa innahu li. Puasa itu adalah saya yang langsung membalasnya. Amalan yang tadi, dari amalan kebaikan juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-hasanatu bi asri amthaliha ila sab'i mi'ati di'afin au di'afin, 10 sampai 700 kali lipatnya. Kecuali puasa, Allah mengecualikan puasa. Kecuali puasa, maka puasa ini kata Allah, saya yang langsung membalasnya. Saya yang langsung membalasnya. Karena puasa ini, fa innahu li wa ana ajzi bihi taraka syahwatah wa ta'amah wa syarabah min ajli. Kenapa demikian saya yang langsung membalasnya? Karena orang yang berpuasa, dia meninggalkan syahwatnya yang tadinya dibolehkan. Syahwatnya kalau ditempatkan yang halal kepada istrinya dan budak yang dia miliki, maka dia mendapatkan ajr, pahala, karena tempatnya benar. Makan dan minum di selain bulan Ramadan adalah perkara yang dibolehkan, dibenarkan, tekan. Tetapi dengan puasa mereka meninggalkan makan dan minum, demikian pula syahwatnya. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, min ajli, karenaku. Dan disebutkan oleh para ulama sebagai bentuk penerangan terhadap hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan puasa karena Allah yang langsung membalas. Allah yang langsung membalas. Kalaupun yang lainnya tentunya dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Allah mengecualikan dengan pembalasan langsung darinya. Yang ini tentunya menunjukkan keutamaan yang besar, dan jangan ditanya bagaimana ganjaran atau pahala yang akan diterima, karena Allah telah menyebutkan sebelumnya setiap satu pahala dengan 10 sampai 700, sementara puasa langsung dibalas oleh Allah. Jadi jangan tanyakan berapa jumlahnya. Kenapa demikian? Tadi telah kita dengarkan dari keterangan hadis bahwa dikarenakan hamba ini meninggalkan apa yang dibolehkan baginya sebelumnya. Dalam keadaan, kata mereka para ulama, orang yang berpuasa bisa saja mereka, orang yang tidak berpuasa bisa saja mereka mengatakan berpuasa, karena tidak ada yang melihat dia makan dan minum, tidak ada yang melihat dia berjima atau melakukan jima dengan istri dan budak yang dia miliki. Tetapi orang yang berpuasa meninggalkan itu semua karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan dari perbuatan tersebut adalah dosa di bulan Ramadan, di siang hari Ramadan, adalah haram. Kalau dia mengerjakan itu semua di siang hari Ramadan, dia meninggalkannya karena dia tahu Allah mengetahuinya dan mengawasinya, maka dengan ini dia pantas mendapatkan balasan yang juga setimpal yang lebih utama dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatannya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul ramadan syahru as-sabru atau syahrul sabri. Syahrul ramadan, bulan puasa, adalah bulan di sana didapatkan, dituntut kesabaran, didapatkan dan dituntut kesabaran, yaitu bulan yang seorang menahan segala apa yang dibolehkan sebelum Ramadan, bulan yang dimana seorang harus berjihad menahan semua apa yang dibolehkan di luar bulan Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau apabila ingin bergaul dengan istri-istrinya dengan pergaulan yang lebih dekat dalam keadaan itu adalah bulan Ramadan, maka istri-istrinya disuruh untuk menjaga dari apa-apa yang memancing nantinya untuk terjadinya pergaulan suami istri, yaitu menutup dan mengikat erat daerah yang memungkinkan memancing nantinya untuk terjadinya hubungan suami istri. Dan kata ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha, siapakah di antara kalian yang paling kuat menahan syahwatnya dari Rasulullah? Siapakah di antara kalian yang paling kuat menahan hajatnya terhadap istri-istrinya dari Rasulullah? Dengan gambaran ini bahwa di sini adanya bentuk kesabaran. Adanya bentuk kesabaran. Dan dalam masalah sabar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah Subhanahu wa taala akan membalas bagi orang-orang yang sabar pahala mereka bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan. Kalau tadi kita dengarkan satu amalan 10 sampai 700 kali lipat, kalau orang yang berpuasa karena dia sabar menunaikan puasanya, meninggalkan syahwatnya, meninggalkan keinginan makan dan minum, keinginan jimaknya di siang hari Ramadan, yang menunjukkan ini adalah amalan dia dalam menunaikan puasa dan bentuk kesabarannya, maka dia dinilai orang-orang yang sabar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan firman-Nya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan membalas pahala orang-orang yang sabar, akan membalas orang-orang yang sabar dengan pahala bighairi hisab. Dengan pahala bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan. Maka kecocokan dengan ayat ini dengan hadis tadi, ana ajzi bihi, karena orang-orang yang berpuasa itu sabar dalam menahan apa yang bisa dia lakukan, bahkan tanpa manusia melihatnya dia bisa melakukan. Dia jima, siapa yang mau melihatnya kecuali istrinya atau budak yang dia miliki. Dia makan juga siapa yang mau melihatnya, dia sembunyi-sembunyi. Dia minum, tetapi dia tahan dirinya. Dia tahu dia lagi berpuasa, dia sabar terhadap itu semua. Maka ajzi, aku balas dia dengan pahala. Mereka adalah orang-orang yang sabar. Maka orang yang sabar, balasannya apa? Balasannya tidak terhitung, sebagaimana tadi telah kita dengarkan, yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya subhanallah, ini yang mesti kita cermati. Makanya kenapa tadi kita katakan, kenapa orang-orang salaf saleh dulu, dan kenapa Rasulullah tadi mengatakan dengan datangnya bulan Ramadan, marhaban wa ahlan, bahkan dikabarkan kepada para sahabatnya, atakum syahrul Ramadan, atakum syahrul mubarak, atakum, dan dengan kalimat-kalimat yang utama kepada para sahabatnya, karena apa yang didapatkan dalam bulan Ramadan yang hanya sedikit manusia memahaminya, yang hanya sedikit mereka diberikan taufik untuk mengerti tentangnya, bahwa ternyata di bulan Ramadan ada pahala yang tidak terhitung. Berbeda dengan orang yang hanya sekedar berpuasa, tahan lapar, minum, tanpa dia mengerti, dia akan merasa bahwa ini adalah siksaan. Ini adalah siksaan yang Allah datangkan kepadanya, karena dia harus menahan makan dan minum, karena dia harus menahan syahwat dalam keadaan dia berkuasa untuk melakukannya. Ini adalah siksaan. Tetapi tidak demikian dengan orang yang beriman. Tidak demikian orang yang keimanannya sejati, yaitu dia melihat ini semua adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala, cukup baginya didatangkan bulan yang baik ini. Cukup baginya kalau seandainya dia wafat dengan bulan yang baik ini. Tetapi tidak kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan itu hanya itu saja kepadanya, tetapi Allah memberikan kebaikan yang banyak padanya. Maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan tersebut. Dia minta, "Ya Allah, sambungkanlah usia saya yang sedikit ini." Karena kita semua akan mati. Kita semua akan kembali ke hadapan Allah. Sambungkanlah usia saya yang sedikit ini. Bulanmu sudah semakin dekat. Persiapkan saya menyambutnya, ya Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan diri saya, keluarga saya, anak istri saya untuk menyambut bulan yang baik ini dengan penuh amalan, sebagaimana Rasulmu yang mulia menyambutnya dengan penuh amalan, dengan penuh kegembiraan, sebagaimana para sahabat Rasulmu menyambutnya dengan penuh kegembiraan, penuh kemuliaan kepada bulan ini. Karena kita adalah orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan, seharusnya seperti itulah kita sebagai seorang mukmin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam bulan Ramadan, didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang sangat pemurah. Beliau adalah orang yang sangat pemurah. Bahkan sebetulnya beliau di luar Ramadan tentunya juga orang yang pemurah. Tetapi ketika datang bulan Ramadan ini, beliau didapati lebih pemurah lagi. Hal ini disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Quran wa kana Jibril yalqahu kulla laylah min syahri Ramadan fayudarisuhu al-Quran falirasulillahi sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min rihil mursalah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah seorang yang dikenali pemurah, pemurah baik hati, pemurah hati. Ini di luar bulan Ramadan. Itu menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang berakhlak mulia, berakhlak yang utama. Tetapi kata Abdullah ibn Abbas dalam riwayat tersebut, melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril au Jibril. Dan akan tetapi pemurahnya beliau di luar bulan Ramadan itu menjadi lebih pemurah lagi di dalam bulan Ramadan. Lebih pemurah lagi di dalam bulan Ramadan, di mana pada bulan tersebut Jibril mendatanginya, dan hampir-hampir Jibril mendatanginya setiap malam di dalam bulan Ramadan, di mana Jibril mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran, fayudarisuhul Quran, atau menyimak bacaan Rasulullah dari Al-Quran. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu Jibril, beliau bahkan dikatakan ajwadu bil khairi, lebih pemurah lagi terhadap segala macam bentuk kebaikan. Melebihi daripada angin yang diutus, yaitu bersegera. Di mana ada kebaikan, beliau kerjakan. Di mana ada al-amal salih, beliau laksanakan, beliau praktikkan. Sehingga disebutkan dalam riwayat oleh al-imamu Ahmad, wala yus'alu syai'an illa atahu, dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu oleh orang lain, atau tidaklah diminta kepadanya sesuatu kecuali beliau berikan, kecuali beliau sumbangkan. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan kesusahan siapa saja yang mendapatkan kesusahan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini adalah gambaran kudwatuna wa murabbina wa nabiyuna wa habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gambaran kedua kita, pendidik kita, nabi kita, kekasih kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidaklah beliau kecuali dengan ayat yang telah kita hafal di luar kepala kita, waqad kana lakum Rasulullah fi uswatin hasanah, laqad kana lakum Rasulullah, na'am, telah ada contoh yang baik pada Rasulullah, uswah hasanah, contoh yang baik yang patut untuk kita contohi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Kemudian apa yang beliau contohi adalah beliau memiliki sifat pemurah. Wa ya subhanallah, dalam hadis kita tadi telah mendengarkan bersama, pemurahnya beliau bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi pemurahnya beliau di luar bulan Ramadan juga. Cuma bertambah pemurah, bertambah baik dan pemurahnya beliau. Karena ini memang yang harus dan mesti dilakukan di bulan yang baik tersebut. Maka kita dapati beliau lebih pemurah lagi. Bahkan bertambah pemurah itu ketika beliau telah bertemu dengan siapa? Jibril. Artinya semua yang didapati keadaan beliau adalah keadaan yang bermurah hati. Dan diberikan contohnya dalam riwayat. Di antara satu contoh, apabila ada yang meminta beliau memberikan. Apabila ada yang meminta sesuatu, beliau memberikannya. Kenapa sifat pemurah ini mesti ada pada kita semuanya? Karena telah dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam sebuah riwayat dari Sa'd ibn Abi Waqqas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jawadun yuhibbul jawad, karimun yuhibbul karam." Allah tabaraka wa taala jawadun. Allah tabaraka wa taala pemurah, atau zat yang sangat, zat yang dikatakan maha pemurah dan mencintai siapa yang juga memiliki sifat pemurah dari hamba-hambanya. Yuhibbul jawad. Dan Allah Subhanahu wa taala karim, maha dermawan, maha pemberi. Dan Allah mencintai siapa yang dermawan. Sehingga dermawan, atau sehingga bermurah hati, adalah amal yang ditunjukkan, dikerjakan, diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Tetapi tentunya madrasah jawad ini menjadi seorang yang memurah, pemurah hatinya didapatkan di dalam bulan Ramadan. Didapatkan di dalam bulan Ramadan, sehingga nanti diharapkan setelah dia keluar dari bulan tersebut, sifat itu terus bersamanya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Fudail Ibnu Iyad beliau mengatakan, kullu lailah innallaha ta'ala yakul anal jawad, anal jawad wa minnil jud wa anal karim wa minnil karam. Saya adalah zat yang maha pemurah, saya adalah zat yang maha pemurah, dan dariku sifat tersebut, minnil jud, dan saya adalah zat yang paling dermawan, dan dariku kedermawanan tersebut. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penuhilah bulan Ramadan selain dengan amalan yang banyak, penuhilah dengan sifat pemurah. Pemurah yang dengan sifat ini nantinya akan membawa kita dan membawa dan mendukung kita kepada amalan-amalan yang lainnya, kepada amalan-amalan yang lainnya, yaitu amalan kebaikan yang banyak di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, jangan sampai kita dari orang-orang yang melihat kebaikan lantas kita tinggalkan. Jangan sampai kita melihat satu amalan yang mesti kita lakukan dan mudah kita lakukan, kita tinggalkan. Di bulan Ramadan, dengan riwayat tadi, kita dapatkan keterangan secara umum bahwa dalam bulan Ramadan, beliau mengajarkan kepada kita untuk sifat bermurah hati. Kedua, kita dapatkan secara umum bahwa beliau di dalam bulan Ramadan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Maka ketahuilah, dua amalan ini adalah inti daripada amalan kebaikan, yang darinya bercabang banyak amalan kebaikan. Bercabang banyak amalan kebaikan. Maka beruntunglah seorang yang mengisi Ramadannya dengan sifat pemurah. Dan beruntunglah mereka yang mengisi Ramadannya dengan membaca Al-Quran. Saudaraku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa keterangan telah kita dapatkan, namun kita akan menambahkan dalam masalah keterangan riwayat di sini faedah yang kita ambil dari hadis. Tentunya tujuannya agar kita menjadi mapan dan menjadi mantap. Secara umum tadi kita katakan bahwa didapati Rasulullah pemurah, didapati Rasulullah membaca Al-Quran. Tetapi di sana kita dapatkan beberapa faedah yang lainnya, yaitu yang pertama, bahwa dengan bulan Ramadan, bulan yang Allah menginginkan terhadap hambanya agar bermurah hati. Dengan bulan Ramadan, Allah menginginkan terhadap hambanya untuk mereka bermurah hati. Bermurah hati dengan sifat rahmah, bermurah hati dengan sifat maghfirah, bermurah hati dengan melakukan apa-apa saja yang itu adalah kebaikan. Dan gambaran bermurah hati, memberikan kepada siapa yang membutuhkan. Memberikan kepada siapa yang membutuhkan. Memberikan kepada apa yang kepada siapa yang membutuhkan, bukan cuma harta. Bukan cuma harta. Tetapi semua apa yang kita mampu, yang kita miliki, yang kita dapat memberikan dengan bentuk kebaikan kepada saudara kita, kita berikan. Kullu sulami bani Adam sadaqah. Seluruh persendian anak Adam bisa menjadi sedekah baginya. Bisa menjadi sedekah baginya. Di dalam riwayat tersebut disebutkan hatta fi buda'a ahadikum sedekah li ahlihi. Sampai-sampai hubungan setubuh kalian antara suami dan istri itu adalah sedekah bagi kalian terhadap istri-istri kalian. Cuman karena ini bulan Ramadan, di siang hari Ramadan, dan jelas bagi kita bahwasanya hubungan suami istri adalah terlarang, yaitu hubungan jima. Adapun hubungan yang lainnya, dari bercengkrama, dari seorang memeluk dan seorang mencium istrinya, maka didapati Rasulullah melakukannya illal jima, kecuali apa? Al jima. kecuali aljima, yaitu bersetubuh. Demikian, maka kebaikan yang dia bisa berikan kepada seluruh apa yang dia bisa berikan lewat badannya, anggota badannya dan pemberiannya. Selain apa? Selain jima, kalimatnya sedekah. Kalimat thayyibah sedekah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Dia bertemu kepada anak istrinya di bulan yang baik tersebut, dia belajar untuk berkata yang baik kepada anak istrinya. Kalau mungkin di luar bulan Ramadan dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka di dalam bulan Ramadan dia mengupayakan hal tersebut yang akan menjadi kudwa dan contoh bagi anak istrinya. Kaifa sabahtum ya bnai, kaifa aftartum, dan yang lainnya seperti apa yang kita sering dengarkan, bagaimana kalian berpagi hari dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan mudah-mudahan Allah tabaraka taala memberikan kalian semuanya kepada kebaikan demi kebaikan. Siapakah yang tidak senang mendapatkan kalimat yang baik ini dari seorang ayah? Siapakah yang tidak senang mendapatkan kalimat yang baik ini dari seorang istri? Siapakah yang tidak senang kalimat yang baik tersebut didapatkan oleh seorang suami dari istrinya, ketika istrinya mengatakan kaif haluk ya zauji, bagaimana kabarmu wahai suamiku, kalaupun dia bersama terus, tidur juga bersama, tetapi dengan kalimat yang thayyibah dia menjadikan itu pahala baginya. Ingat, di dalam bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala membalas dengan balasan yang utama, yang utama kalimat sedekah, yang baik kalimat baik sedekah, perwajahan yang baik. Kalaupun kita tahu kita ada masalah, setiap kita selalu saja ada masalah, tetapi tidak membawa masalah ini kita peradatkan ke hadapan saudara kita, ke hadapan anak istri kita dengan wajah yang mereka pun tidak sedap untuk melihatnya. Tabassumuka, senyummu, ceriamu kepada saudaramu membuat mereka bahagia, dan itu adalah sedekah bagimu. Itu adalah sedekah bagimu. Kullu sulami bani Adam sadaqah, seluruh persendian bani Adam yang Allah berikan, yang Allah ciptakan padanya, bisa menjadi sadaqah baginya, bisa menjadi sadaqah baginya. Maka al-judu, kebaikan yang diinginkan, termasuk diantaranya apa yang telah diterangkan tadi, selain dia melihat orang-orang yang membutuhkan dari makan dan minum, dari fakir miskin, atau dia memberikan sedekah kepada siapa yang membutuhkan makan dan minum, tentunya untuk mereka agar mereka bisa berbuka puasa sebagaimana mereka merasakan berbuka puasa. Ini dari kalimat al-jud, yaitu bermurah hati, berbaik hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dikatakan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, innama yarhamullah min ibadihir ruhama, Allah akan merahmati dari hamba-hambanya yang juga ruhama. Kalau dia merahmati yang lainnya, dia bermurah hati dengan yang lainnya, maka Allah juga akan bermurah hati padanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bermurah hati padanya. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam riwayat pula, inna fil jannah ghurafan yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Di surga nanti ada satu kamar, atau ada kamar-kamar di surga nanti ada kamar-kamar, ada kamar-kamar yang terlihat luarnya bisa dilihat dalamnya, dan dilihat dalamnya bisa dilihat luarnya. Ini menunjukkan ini adalah kamar yang istimewa, kamar yang utama. Maka mendengarkan hal ini, para sahabat Rasulullah yang demikian semangat untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, mereka menginginkan balasan yang baik dari Allah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, liman hiya? Siapa Rasulullah yang memiliki kamar-kamar tersebut? Maka Rasulullah menjawab, liman tayyabal kalam. Kamar-kamar tersebut adalah kamar orang-orang yang selalu berkata dengan perkataan yang baik. Tadi telah kita sebutkan, hatta sekalipun hanya sekedar mengatakan na'am, ketika dibutuhkan kita mengatakan na'am, dan orang itu mendengarkan dengan penuh senang kalimat na'am kita, kita katakan. Apatah lagi yang lainnya, bentuk nasihat, bentuk kalimat yang utama. Kamar di surga bukan kamar di hotel. Ketika mendengarkan hal ini, para sahabat tidak tergambarkan rumah di dunia. Tetapi mereka ketika mendengarkan ini, mereka mendengarkan apa, sesuatu yang luar biasa. Maka mereka bersegera bertanya, liman hiya ya Rasulullah? Kamar-kamar ini subhanallah, nampak dari zuhur di dalamnya, nampak dari butun di luarnya. Siapa pemilik kamar ini ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman tayyabal kalam, pemiliknya di antaranya orang yang berkata baik. Orang yang berkata baik, perkataannya nikmat, nyaman didengar telinga. Maka jangan sampai keluar dari lisan kita, terutama di bulan Ramadan, yang di bulan Ramadan kita disuruh untuk menjaga apa? Lisan kita. Kecuali kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Niatkan, innamal a'malu binniyat. Niatkan, azamkan. Kemudian kata Rasulullah, wa'ad amat ta'am. Kamar-kamar ini pula diberikan kepada orang yang selalu memberikan makanan kepada siapa yang membutuhkan. Di dalam bulan Ramadan kita ditempa untuk bersifat pemurah. Karena makna pemurah yaitu memberikan kepada siapa yang membutuhkan. Sehingga dalam riwayat kita telah dengarkan, tidak diminta dari Rasulullah kecuali beliau memberikannya, kecuali beliau memberikannya. Maka mungkin saja di rumah kita didapati berlebihan makanan, maka kita harus lihat tetangga kita ada yang kekurangan. Maka kita harus lihat di jalanan ada yang membutuhkan dari fakir miskin fuqara, atau paling tidak tetangga-tetangga kita. Telahkah kita selidiki tetangga-tetangga kita ada di antara mereka yang tidak mempunyai apa-apa? Atau jangan sampai kita tidak peduli dengan tetangga kita, sementara kita tahu bahwa tetangga memiliki hak yang besar terhadap kita. Maka alangkah indahnya di bulan tersebut seorang mukmin mengikuti Rasulullah menjadi pemurah, dan kemudian selanjutnya berlangsung seterusnya dan menjadi Islam agama yang sempurna, manusia pun melihatnya dengan baik. Wallahu a'lam bisawab. Memberikan makan kepada siapa yang membutuhkan. Ingat, kamu memberikan makan atau kita memberikan makan di dunia ini yang tidak seberapa, kita akan mendapatkan ghuraf yura min duhuriha, dilihat duhuruha min butuniha wa butunuha min duhuriha. Ini yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Mungkin kita hanya mengeluarkan uang tidak banyak, 10.000 kepada saudara kita yang membutuhkan. Tetapi kita mendapatkan apa yang Allah persiapkan melebihi dari apa yang kita keluarkan. Maka janganlah kita menyia-nyiakan. Kalaupun kita katakan sekarang pun boleh kita lakukan, dan itu demikian. Cuman momen Ramadan jangan kita biarkan begitu saja. Momen Ramadan sebagai seorang mukmin, sebagaimana tadi telah kita dengarkan salafus saleh mengadakan persiapan yang matang, maka kita adalah seorang salafi, seorang sunni mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan pula melakukan apa yang beliau lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa adam as-siyam, orang yang mendapatkan guraf tersebut, orang yang selalu terus-menerus berpuasa, dia tidak membatalkan puasanya kecuali dengan udzur yang syar'i, terus menjaga puasanya. Dan kemudian wasalla bil lail wan nasu niyam, kemudian dia salat malam dalam keadaan manusia lagi dinina bebokan dengan tidurnya. Wallahu a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif, bahwa ba'dus salaf, sebagian salaf didapati mereka apabila keluar rumah, tidak lupa mereka membawa sesuatu dari rumahnya. Tujuannya untuk memberikan kepada siapa yang membutuhkan. Dan tentunya tidak luput dari kalimat yang baik yang mereka sebarkan. Dan sebaik-baik apa yang diberikan oleh seseorang adalah apa yang bermanfaat bagi orang yang diberikan, bagi orang yang diberikan. Sehingga kita tentunya berusaha untuk meraih amalan tersebut. Kita keluar dari rumah, tidak luput apa yang kita miliki dari kelebihan di rumah kita, atau apa yang kita miliki dari kelebihan yang kita dapati pada diri kita, dari harta, dari makanan, dari apa saja, dari kebaikan yang bisa kita berikan kepada saudara kita, kita berikan. Kita berikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa dengan perbuatan baik, atau dalam hadis kita dapatkan faedah, dengan perbuatan baik seseorang akan dibebaskan daripada api neraka. Dibebaskan dari api neraka. Dan lebih lagi puasa yang dia kerjakan adalah amalan yang baik. Maka cukuplah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, asyamu junnah, asyamu junnah ahadikum minan nar. Puasa itu adalah benteng, perisai bagi kalian dari azab api neraka. Atau dikatakan asyamu junnah wa husnun hasinin minan nar. Puasa itu adalah perisai yang menjaga seseorang dari api neraka. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita lakukan yang terkadang di antara kita itu seakan-akan menjadi adat. Kita merasakannya setiap tahun puasa itu datang. Walhamdulillah kita dapatkan. Tetapi banyak di antara kita yang tidak memahami itu adalah merupakan kebaikan yang menyebabkan dia diselamatkan oleh Allah dari api neraka, sehingga dia menganggapnya sebagai suatu adat. Ketika datang puasa, puasa lagi. Datang lagi puasa, puasa lagi. Seperti itu yang dia katakan, yang keluar dari lisannya, seakan-akan puasa bukanlah nilai yang utama dan lebih. Maka dalam riwayat tadi, Rasulullah menghadapi dengan amalan-amalan yang disebutkan beliau dengan bermurah hati, disebutkan beliau dengan membaca Al-Quran, juga beliau melakukan puasa dengan sebenar-benarnya, karena itu adalah amalan baik. Amalan baik di mana tadi telah kita dengarkan itu dari benteng perisai seseorang dari apa? Dari azab api neraka. Fattakun nar, takutlah kita dari neraka. Yang neraka itu bahan bakarnya dari batu, bahkan bahan bakarnya dari manusia. Dan kalau disebut manusia, kita adalah orangnya. Kita adalah orangnya. Sehingga hati-hatilah dan takutlah kita, karena neraka jahannam akan diisi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai retak. Sampai retak. Neraka jahannam akan diisi oleh Allah sampai retak. Sampai-sampai neraka jahannam yang sebelumnya menginginkan untuk ditambah dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, jahannam mengatakan, hal min mazid, apakah ada tambahan lagi ya Allah? Ketika Allah menambah dan terus menambah sehingga penuh neraka itu, penuh sesak dengan manusia, kemudian Allah meletakkan telapak kakinya, maka pada waktu itu neraka mengatakan qattun qattun atau qat qat, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Artinya neraka telah penuh sesak, terisi. Yang kita ketahui bahan bakarnya adalah manusia yang menjadi penghuninya. Bahan bakarnya adalah manusia yang menjadi penghuninya. Dan apakah kita sudah bisa memastikan diri kita selamat daripada api neraka? Apakah kita bisa menjamin bahwa kita adalah orang yang tidak terbakar oleh api neraka? Tidak ada di antara kita yang tidak ada di antara kita yang bisa menjamin kita adalah orang yang selamat. Maka untuk menyelamatkan diri kita, di antara usaha dan upaya untuk menyelamatkan diri kita, adalah puasa sebagai amalan baik untuk kita kerjakan. Sebagaimana telah kita dengarkan tadi, asyamu junna ahadikum minan nar. Puasa itu adalah merupakan perisai dan benteng bagi kalian dari api neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi telah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersifat pemurah. Kemudian, kenapa mesti pemurah? Maka Rasulullah SAW pun beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imamu Ahmad dari sahabat Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, was-sadaqah tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'an nar. Sadaqah itu bisa memadamkan kesalahan-kesalahan, sebagaimana air bisa memadamkan api. Sedekah yang kita lakukan bisa menyelamatkan kita dari azab api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ittaqun nar walau bisyakit tamr atau bisyikit tamr." Takutlah kalian dari api neraka walaupun hanya sekedar kalian bersedekah dengan separuh kurma. Subhanallah. Takutlah kalian dari api neraka walaupun kalian hanya bersedekah dengan separuh kurma. Kalau kalian bersedekah tidak separuh kurma, maka berarti kita ingin menyelamatkan diri kita dari azab api neraka, karena dengan setengah kurma kita disuruh untuk takut. Dengan sedekah setengah kurma takut dari azab neraka, bagaimana dengan yang lebih daripada setengah kurma? Belajarlah untuk berbuat baik, belajarlah untuk bermurah hati. Sedekah dari bentuk sifat bermurah hati tersebut. Puasa juga dari amalan yang baik, menyelamatkan kita dari azab api neraka apabila berkumpul amalan ini dan dilakukan oleh seseorang hamba, maka itu menunjukkan hamba itu serius ingin menyelamatkan dirinya dari apa? Dari api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang enteng dan memandang remeh amalan hambanya. Allah tabaraka wa ta'ala tidak memandang remeh dan memandang enteng amalan hambanya. Yang sedikit Allah subhanahu wa ta'ala balas, apalagi yang besarnya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, karenanya puasa dan memberikan apa yang bisa kita berikan kepada saudara kita kaum muslimin, kepada mereka yang membutuhkan, agar kita memberikannya. Digambarkan bahwa dari seorang as-salafus salih, ketika telah masuk bulan Ramadan, mereka berupaya untuk mencari, ya subhanallah, ini amalan yang mungkin diantara kita tidak ada yang melakukannya, atau mungkin ada dan rahimahullah ta'ala orang yang melakukannya, adalah Ibnu Umar yasum. Ibnu Umar dari salafun salih. Yasumu wa la yuftir illa ma'al masakin. Fa idza mana'ahu ahlahu anhum la yata'ashsha tilka al-laila. Wa kana idza ja'ahu wa huwa 'ala at-ta'am akhadha nasibuhu min at-ta'am wa qama fa ataahu as-sa'il fayarji' wa qad akala ahlahu aw ahluhu ma baqiya fil jufnah fayusbihu sha'iman wa lam ya'kulu shay'an wa lam ya'kuli shay'an. Radiyallahu sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar, kefakiran atau ketidakpunyaan apa-apa yang didapatkan oleh para sahabat tidak menghalangi mereka untuk bersedekah. Kefakiran dan ketidakpunyaan apa-apa di sisi sahabat tidak menghalangi mereka untuk bersedekah. Terlebih lagi apabila datang bulan Ramadan, lihatlah apa yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar. Beliau berpuasa dan beliau tidak akan berbuka kecuali bersama orang-orang miskin. Beliau tidak akan berbuka kecuali bersama orang-orang miskin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan kita semua untuk mengamalkan amalan yang baik ini, karena ini adalah amalan yang mulia. Beliau tidak berbuka kecuali bersama orang-orang miskin, dan apabila didapati keluarganya melarang karena makanan yang ada tidak cukup, makanan yang ada tidak cukup, lam yata'asyatil kallailah, beliau pun tidak makan malam itu. Bagaimana itu? Apabila datang makanan kepada Abdullah ibnu Umar, atau ketika makanan dihidangkan dan keluarganya tentunya membutuhkan makanan itu, makanan sudah dibagi si fulan, si alan, dan tentunya bagian beliau sebagai kepala rumah tangga, maka akhadha nasibahu, beliau mengambil yang menjadi bagiannya, beliau mengambil yang menjadi bagiannya dari makanan. Waqama fa'atahu sa'il, lantas beliau bangkit dan keluar memberikan siapa yang meminta, memberikan kepada siapa yang meminta. Fayarje, kemudian beliau kembali kepada keluarganya dalam keadaan semua telah memakan bagiannya masing-masing dan tidak ada lagi tersisa di belanga ataupun di tempat makanan. Tidak ada lagi tersisa di bejana makanan, sudah habis. Maka beliau pun dengan senang, beliau berpuasa dalam keadaan tidak memakan apa-apa, tapi telah memberikan bagiannya kepada si miskin. Rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu. Demikianlah, bahkan dikisahkan, mereka as-salafus saleh, ketika datang waktunya untuk berbuka puasa, mereka ke jalan-jalan dan berebut mengambil manusia, siapa yang bisa mereka memberikan makanan dari sedekah mereka kepada mereka yang berbuka puasa. Wa ya subhanallah, ini tidak sampai terjadi pada diri kita, ini tidak sampai terjadi pada keadaan kita. Kita dengan tenang, nyaman, tentram, bahagia berbuka di rumah kita, tetapi kita tidak melihat apa yang menjadi kebutuhan saudara-saudara kita di jalan sana. Maka tentunya, kalaupun kita tidak bisa melakukan hal tersebut, maka tentunya ada jalan yang lain yang kita bisa lakukan, tidak harus. Dan kalaupun mungkin kita lakukan, maka itu lebih utama. Tapi kalau tidak kita lakukan, kita bisa memberikan kelapangan kita kepada mereka. Banyak dari apa yang kita miliki tersisa di rumah, bahkan mungkin kita memandang yang tersisa ini lebih baik menjadi basi daripada diberikan kepada yang lainnya. Padahal telah kita dengarkan sedekah membentengi kita dan memadamkan dari bakaran api neraka yang bisa saja membakar diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Farahimahumullah. Semoga Allah merahmati Ahlul Madinah yang kita lihat dari amalan hari ini terjadi di negeri Madinah. Terkhusus kita bisa menyaksikan di Masjid Nabawi ketika saat berbuka puasa kita dapati keluarga-keluarga saling berebut. Ini bisa disaksikan dan bisa dirasakan oleh orang-orang yang umrah, orang-orang yang berkunjung ke negeri Madinah pada bulan Ramadan di hari-hari ini atau di hari-hari sebelumnya tentunya, yang mereka rasakan di mana ahli Madinah berebut, bukan berebut makanan, bukan berebut untuk mendapatkan sesuatu dari harta dunia, tapi mereka memperebutkan manusia agar mereka duduk di majelis keluarga mereka. Bahkan mereka menyebarkan anak-anak mereka agar mencari dan jangan pulang kalau tidak berhasil mendapatkan. Mencari siapa yang bisa duduk di majelis keluarga mereka sehingga didapatkan suatu waktu. Dari kenyataan yang didapatkan, diceritakan kepada kita, dari cerita yang banyak dan masyhur, sampai sesuatu terjadi pertengkaran dua orang anak. Karena satunya ingin menarik tangan yang satu, satunya ingin menarik tangan yang satu. Orang yang ditarik ini kebingungan. Saling menarik. Ada apa dengan saling menarik ini? Satunya mengatakan, saya lebih duluan memegang tanganmu. Haram bagimu untuk tidak duduk di majelis keluarga saya. Yang satunya mengatakan, saya lebih dahulu. Sehingga terjadi tarik-menarik. Orang ini kebingungan yang ditarik untuk memakan apa yang disiapkan dari berbuka puasa. Lihatlah, ini adalah amalan yang baik. Tentunya, kenapa hal ini terjadi? Karena Ahlul Madinah afham, faham dengan apa yang dilakukan oleh Rasulnya dahulu. Mereka juga faham dengan apa yang dikerjakan oleh salafnya dahulu. Dan adalah Abdullah ibn Umar dari Ashabul Madinah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Demikianlah sedekah. Demikianlah apa yang kita lebih, apa yang kita miliki daripada kelebihan. Yang ini semua adalah suatu kebaikan yang Allah datangkan kepada kita dalam bulan Ramadan tersebut. Sehingga kita persiapkan bulan ini dengan baik. Kita persita. Kita ajari anak-anak kita, istri kita dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Agar kita betul-betul mendapatkan apa yang Allah balas dari kebaikan-kebaikan tersebut. Sebentar lagi bulan ini datang. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita umur yang panjang untuk bisa menunaikan ibadah dengan sepenuh-penuhnya pada bulan tersebut. Dan mudah-mudahan Allah melapangkan dan memurahkan hati kita untuk melakukan apa yang kita lihat daripada segala kebaikan. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan bimbingan dan taufiknya dan anugerahnya kepada keluarga kita juga dalam juga agar bisa mendapatkan dan menjalankan kebaikan tersebut. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala kalaupun memanjangkan umur kita setelah kita menyelesaikan Ramadan, memberikan kesempatan pada tahun yang akan datang. Dan kalaupun tidak, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil keadaan kita pada bulan tersebut atau setelah bulan tersebut, mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala mewafatkan kita dalam husnul khatimah, mewafatkan kita dalam keadaan baik sehingga kita menjadi hamba-hamba yang selamat, menjadi hamba-hamba yang selamat di sisinya dan dijauhkan dari azabnya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita dengarkan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.